Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أحبتي وأخواتي في الله حفظكم الله. الحمد لله kembali kita mendulang nikmat Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini, nikmat di atas semua nikmat, nikmat yang paling mahal dan paling berharga, yaitu nikmat iman dan nikmat al-Islam. Nikmat iman sebagaimana berimannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi ridwanu alaihim ajma'in, dan nikmat berislam sebagaimana berislamnya generasi yang terbaik umat ini. Tentu bagi kita yang telah mengambil kesimpulan di dalam hidup bahwa ini merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga, maka artinya bahwa tidak ada dunia untuk kemudian harga membelinya, tidak ada dunia untuk membarternya, tidak ada dunia untuk kita menukarnya. Telah berlalu para pendahulu kita yang saleh, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kitab Allah dan menyampaikan sunnah Rasul alaih salatu wassalam. Mereka dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengawal keberlangsungan syariat ini dan keberlangsungan dakwatu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan Allah Azza wa Jalla ternyata jatuh pada lapisan manusia sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada istilah orang kaya atau miskin, tidak ada istilah keturunan orang-orang yang terhormat atau mungkin dia keturunan Buddha. Semata-mata mutlak pilihan Allah Azza wa Jalla. Dia yang menghendaki. Dia yang menginginkan dia dalam pilihannya. Maka di saat kita menyadari itu semua, bahwa mutlak pilihan Allah Azza wa Jalla, dengan pilihan itu mereka menjadi orang yang terbaik umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan pilihan itu orang yang disanjung-sanjung oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam di dalam sunnah. Maka alhamdulillah, pada hari ini atau di masa kita sekarang ini, Allah Azza wa Jalla memperlihatkan juga pilihan-pilihannya. Sama dengan sebagaimana generasi di masa yang silam, tidak dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam pilihannya. Di sana ada orang yang berkecukupan, di sana ada orang yang mungkin serba kekurangan, di sana ada orang yang pas-pasan. Ternyata mereka menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam pilihannya itu dan kemudian menjadi orang yang terpilih untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita merasakan berat untuk kemudian bisa istiqamah sampai akhir hayat, karena melihat perjalanan para nabi dan rasul, kemudian disusul oleh generasi umat mereka, mereka harus menghadapi rintangan-rintangan yang sangat besar. Sebagai konsekuensi, mereka terpilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang terbaik hambanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kita tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut akan keberadaan dakwah Allah Azza wa Jalla yang kita dipilih untuk kemudian masuk ke dalamnya. Kita tidak takut dan tidak khawatir, karena Allah Azza wa Jalla lah yang telah memberikan jaminan terhadap dakwahnya, keberlangsungannya, kemenangannya, dan tumbangnya pilar-pilar kebatilan dengan kebenaran itu. Allah Azza wa Jalla sudah memberikan jaminan itu semua. Namun sekarang persoalannya bahwa kita yang telah dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam dakwah ini tidak punya jaminan. Tidak punya jaminan sama sekali. Berarti kembali kepada diri-diri kita untuk berupaya dan berusaha mencari penjamin di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau itu tidak ada jaminannya bagi kita masing-masing kita, berarti akan setiap saat terjadi perubahan pada diri kita. Setiap saat akan bisa berubah. Tidak ada pengecualian padanya. Apakah dia orang ulama atau alim ulama, tidak akan berubah. Semuanya tidak ada jaminan. Kalau sekiranya kita telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti dakwah yang maksumah, terpelihara, terjaga, terlindungi, bukan berarti kita menjadi orang yang maksum, orang yang akan terpelihara dari kesalahan dan kekeliruan. Tidak, barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya agar kita menyadari bahwa ternyata kita dituntut untuk mencari jalan keistiqomahan, jalan keselamatan, dan mencari perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilindungi dakwah ini oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu contoh apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu adalah adu bagi mereka, bagi setiap nabi itu adalah lawan, musuh dari siapa? Minal mujrimin, dari para pelaku-pelaku dosa, dari para pelaku kemaksiatan. Kami jadikan setiap mereka itu adalah lawan buat mereka. Lawan-lawan. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan kepada para nabi dan rasul dengan mengatakan kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Maka cukup bagimu wahai rasul, Allah Azza wa Jalla sebagai hadi, sebagai pemberi petunjuk yang akan mengarahkan, yang akan membimbing. Maksudnya bagaimana? Bagaimanapun kekuatan syubhat mereka untuk mengotak-atik, mengobrak-abrik kebenaran, maka Allah Azza wa Jalla telah memberikan jaminan bahwa dia adalah hadi sebagai pemberi petunjuk. Kalaupun mereka lawan-lawan itu dengan kekuatan fisik untuk kemudian melumatkan, menghancurkan, membunuh, melenyapkan. Kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Maka dia Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi pembela. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita harus tahu dan harus mengilmui. Kalau sekiranya kita tidak lagi menjadi orang yang tidak akan bisa menjadi maksum, berarti kita harus berupaya untuk mencari hidayah itu. Berupaya untuk mencari nasirah, pembelaan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla di dalam dakwah ini. Barakallahu fikum. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita monitor pada diri kita sendiri? Apa yang kita perbuat? Pertama kali tentunya kita harus belajar kepada perjalanan mereka-mereka yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla di dalam dakwah ini. Allah gambarkan tentang mereka seperti di dalam firman Allah Azza wa Jalla, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan ansar yang mereka diusir dan dikeluarkan dari tanah kelahiran mereka, diusir dari harta mereka, apa kata Allah Azza wa Jalla? Menyanjung, memuji para sahabat Nabi. Tentu itu adalah sebagai modal kekuatan mereka memikul amanah da'watu ila Allah Azza wa Jalla, mengembangnya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Rasul? Kata Allah Azza wa Jalla. Satu, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Tidak ada yang mereka cari, tidak ada yang mereka inginkan, tidak ada yang mereka maukan kecuali ingin mendapatkan karunia dan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Gambaran apa ini kalau bukan keikhlasan yang ada pada mereka? Ketulusan dan keikhlasan yang ada pada mereka untuk kemudian menerima segala konsekuensi, bahkan sampai perendahan dan pelecehan terhadap mereka, mereka tanggung dan terima. Mereka tidak kemudian menuntut hak mereka, menuntut dunia mereka, Tetapi yang mereka cari adalah karunia dan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Inilah kekuatan pada diri-diri mereka. Yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kuat karena di saat mereka mengharapkan semata-mata apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menambahkan sifat mereka, wa yansurunallaha wa rasulahu. Mereka memberikan pembelaan terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran apa ini kalau bukan gambaran ketulusan dan keikhlasan yang ada pada pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla tersebut. Wa yansurunallaha wa rasulah, yang mereka bela bukan kepentingan-kepentingan sesaat mereka. Bukan kemudian yang mereka bela adalah duniawi yang akan mereka kejar dan cari. Sama sekali tidak. Mereka membela Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebagusan lahiriah mereka setelah bagusnya batiniah mereka, itulah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan faulaika humus sadiqun. Allah menyanjung dan memuji mereka yang akan diterus dibaca sanjungan dan pujian ini sampai pada hari kiamat, yaitu mereka lah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur, kata Allah Azza wa Jalla. Ternyata pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla itu adalah orang yang benar-benar berbenah lahiriah mereka. Setelah mereka berbenah batiniah mereka, mereka tidak akan menyelisihi itu semua. Maka Allah memberikan gelar kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ternyata yang memikul amanah dakwah ini adalah as-sadiqun. Orang-orang yang jujur, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Hal ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa disinilah kekuatan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kekuatan inilah yang mengundang bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin punya peluang seperti mereka, berarti kita harus melakukan koreksian terhadap diri kita masing-masing yang sudah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian menyusul para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in di atas agama ini, menyusul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tentu sekarang adalah harus kita berbenah kembali. Kita akan jadikan sebagai modal pembenahan diri kita sebagai al-ab, sebagai al-om, sebagai modal untuk kita menitipkan modalnya kepada putra-putri kita. Kalau seorang putra dan putri melihat bapaknya, melihat omnya, ternyata tidak bisa memberikan yang terbaik buat dirinya, bagaimana lagi akan bisa memberikan yang terbaik buat anak keturunan? Kita masih mengingat apa pesan-pesan emas Luqmanul Hakim kepada anaknya. Pesan-pesan yang sangat-sangat indah, barakallahu fi. Kita tidak akan bisa melakukan hal itu kalau kita sebagai al-ab, kalau kita sebagai al-um, tidak memiliki keistiqomahan di dalam memegang prinsip-prinsip dakwah kita. Maka rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak ikhwani dan akhwati fillah hafizakumullah untuk mengangkat bahwa nikmat hidayah ini di atas segala-galanya. Jangan ada dunia untuk kita menukarnya atau ingin menukarnya. Jangan ada individu orang yang kita jadikan penukar terhadap manhaj ini. Loh, bagaimana gambarannya? Tadi sudah kita sebutkan bahwa yang namanya manusia atau umatnya Rasul alaihissalatu wassalam tidak ada yang maksud. Dia akan bisa terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan siapapun dia. Maka bagi kita ahlus sunnati wal jamaah dididik oleh manhaj ini. Dididik oleh dakwah ini. Pertama, untuk tidak boleh fanatik kepada individu orang. Tidak boleh fanatik. Kita harus fanatik kepada kebenaran. Sehingga siapapun yang salah, siapapun yang keliru, kita tidak akan mengikuti dia di dalam kekeliruan. Ini pendidikan yang diajarkan oleh dakwah ini. Pendidikan yang diajarkan oleh manhaj ini. Untuk melihat bahwa siapapun dia termasuk dirinya adalah orang yang akan mungkin salah. Mungkin akan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Maka tidak ada yang dituntut dia dengan dakwah ini setelah Allah memilih dia agar cepat kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita tidak boleh menyikapi seseorang itu walaupun dia adalah darinya kita mengenal dakwah. Dengannya kita mendapatkan hidayah. Jangan sampai kita tukar hidayah ini karena guru kita, karena jasanya, karena mungkin harta bendanya, karena ini, karena itu. Jangan sampai terjadi di dalam hidup. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus junjung di dalam hidup ini nilai dakwah, nilai hidayah ini di atas segala-galanya. Kita dituntut untuk berpegang dengan kebenaran. Kita dididik oleh dakwah ini untuk selalu bersama kebenaran dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Kalau sekiranya seseorang, guru kita, mungkin diri kita sendiri tersalah dan keliru, maka kita tidak boleh memperalat dakwah untuk kemudian membela kesalahan dan kekeliruan kita. Kalau sampai kita melakukan demikian, berarti kita sudah berdusta di dalam pilihan Allah Azza wa Jalla. Di saat kita kemudian memilih orang yang salah atau mengikuti orang yang salah, membela orang yang salah, maka kita tidak punya kejujuran di dalam mengikuti pilihan Allah Azza. Ini mahal sekali harganya. Memang konsekuensinya itu besar. Konsekuensinya itu adalah sangat-sangat besar kalau kita benar-benar ingin menjadi orang yang istiqomah. Mungkin teman kita sudah tidak lagi. Saudara kita yang dulu mungkin kita ya warna-warni bersamanya akan tidak lagi menyapa kita. Memang itulah dia. Membawa kebenaran itu adalah berat. Tapi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah besar. Orang yang engkau kejar, orang yang engkau harapkan, orang yang engkau kemudian inginkan membela engkau di dunia atas kesalahan itu, tidak akan bisa berbuat apa-apa nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dia tidak bisa berbuat di dunia ini untuk kemudian membela kesalahan kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita jadikan bahwa pilihan Allah Azza wa Jalla ini menjadi yang terbaik di dalam hidup. Untuk kemudian kita berbenah, terus kita berbenah, terus kita berbenah. Jangan berhenti. Barakallahu fikum. Karena ini akan menjadi modal utama untuk kemudian kita melakukan tarbiyah kepada anak-anak kita. Kalau melihat abinya dan umminya adalah orang yang istiqamah, maka anak ini akan pertama Allah berikan barokah anak ini dari keistiqomahan sang ab dan yang sang um. Kedua, kita telah menanamkan yang terbaik melalui qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Dan ini pendidikan yang paling berharga di dalam pendidikan anak-anak, yaitu munculnya al-ab dan al-um bisa menjadi contoh terhadap anak-anak kita, barakallahu fikum. Contoh dalam istiqomahan, contoh dalam kesemangatan, contoh di dalam ibadah, contoh di dalam akhlak dan adab. Ini modal utama. Coba kita dengar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak terlahir dalam kondisi suci. Siapa yang menodai kesuciannya pertama kali? Siapa yang mewarnainya? Siapa yang akan menempelkan noda hitam pada suci itu? Kata Nabi alaihi wasallam, kedua orang tuanya lah yang pertama kali akan berbuat. Kalaupun terjadi kekufuran, dia jadi Yahudi, Nasara, Majusi, orang tuanya lah yang pertama kali terlibat di dalamnya. Berarti kita sebagai kedua orang tua dituntut di dalam syariat ini untuk menjadi teladan yang terbaik buat anak didik kita. Adapun sekolah yang kita titipkan itu adalah yang membantu kebaikan anak kita, tapi yang menjadi dasar pendidik bagi anak itu adalah kedua orang tua. Maka oleh karena itu kita harus belajar menjadi orang yang istiqomah di atas manhaj ini, dan menjadikan anugerah dan pilihan Allah ini menjadi pilihan yang paling mahal di dalam hidup, yang menjadi pilihan paling tinggi dan paling teratas tingkat dan derajatnya, sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dipilih. Nah, kita cukupkan. Hah? Aba Syekh. Setelah akhir. Baik. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita kepingin tahu dasar-dasar pilihan-pilihan Allah di dalam berbuah. Di masa-masa yang akan datang sudah disebutkan ciri-ciri mereka oleh Allah Azza wa Jalla melalui sang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ainam, subhanallah, riwayat Imam Muslim dari sahabat Thauban radiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la tazalu ta'ifatum min ummati, min hadith Muawiyah, dan datang dari sejumlah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mendengar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ingin menjelaskan sifat pilihan Allah azza wa jalla ini dalam sepanjang masa sampai berakhir pada hari kiamat. Ini adalah informasi yang menyenangkan buat kita. Dimanapun kita berada, kondisi apapun dan bagaimanapun, oh, akan kita temukan orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian mengibarkan kebenaran dalam sepanjang masa. Kita sebutkan cirinya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalika. Ciri yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini adalah 'alal haqqi zahirina. Mereka di atas kebenaran itu nampak, mereka menampakkan kebenaran. Artinya mereka selalu menyuarakan kebenaran. tidak akan kemudian suatu saat karena kepentingan duniawi lalu kebenaran ini dikaburkan. Tidak dalam suatu saat satu kepentingan lalu kemudian barakallahu fikum dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Bukan itu ciri yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang akan membawa umat, yang akan membawa generasi ini kepada yang terbaik, menjadi generasi yang terhormat dan mulia, punya wibawa. Ternyata mereka itu adalah orang yang mengibarkan bendera kebenaran. Barakallahu fikum. Tidak kemudian berlarut atau berjalan waktu kabur. Barakallahu fikum. Ketika nampak kabur lagi dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, maka ciri mereka adalah orang yang selalu menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran tidak kemudian maknanya adalah berani lantang berbicara. Menyuarakan kebenaran tentu dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab, dengan akhlak. Tidak boleh kita menjadikan orang itu lari dari kebenaran. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menjadi tauladan yang terbaik. Nah, kalimat memperjuangkan kebenaran sebagai ciri pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla ini maknanya adalah mereka berhias dengan perhiasan ikhlas lillahi azza wa jalla. Tidak ada dunia yang dia akan kejar. Tidak ada posisi yang dia akan harapkan. Tidak ada titel yang ingin dia tambahkan di namanya. Tidak ada. Semuanya benar-benar karena Allah azza wa jalla. Karena kita tahu tidak mungkin seseorang ketika melirik kepada dunia jalannya akan lurus selalu sesuai dengan garis keikhlasan. Oh enggak, jangan berharap. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka oleh karena itu kata-kata zahirina 'alal haq, mereka benar-benar menampakkan kebenaran sebagai gambaran bagaimana ketulusan dan keikhlasan mereka berjuang. Barakallahu fikum. Tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla bersamaan ana dan antum kurang segala-galanya, ilmunya kurang, ibadahnya kurang, ketaatannya mungkin kurang, semuanya kurang, jatuh bangun di dalam dosa dan kemaksiatan. Tapi semoga Allah Azza wa Jalla terus mengokohkan kita, mengistiqomahkan kita dalam pilihannya. Barakallahu fikum. Yaitu menjunjung tinggi kepentingan kebenaran dalam kondisi apapun dan bagaimana. Ini yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke. Badal Isya ada? Sambung? Tidak? Istirahat? Istirahat. Miskin Umar. Ya? Bagaimana? Bagaimana? Hati ikut. Ustaz. Bagaimana? Ustaz.